Ano pa ang harapan na sandasa? Ano pa mangharap puji dan puja? Ano pa membedakan miskin ataupun kaya? Kau rawat mereka dengan setia. Hidup di tengah-tengah si sakit, banyak keluhan juga rintihan. Tak peduli siang atau di malam hari, kau layani dengan penuh kasih. Oh, Suster Maria, betapa mulia pengorbananmu. Oh, Suster Maria, kau abdikan seluruh hidupmu bagi hidup sesama. Salahmu yang kecil sering terlupakan, betapa besarnya jasa-jasamu bagi sesama.